Alhamdulillah bisa berkumpul di majelis ini untuk kembali menuntut ilmu. Salawat serta salam, tak lupa marilah selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di Yaumil Qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu semua yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita, tausiah. Sebelumnya saya ingin membacakan dulu Ustazah profilnya sedikit. Nama Irene Handono, lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 20 Juli 1954. Beliau aktif di lembaga Islam, diantaranya ISMI, dan juga mendirikan Irene Center, di mana beliau menjadi ketuanya sampai saat ini. Pembina ya, Ustazah, maaf. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Ustazah Irene. Alhamdulillah, kami bisa, insya Allah sebentar lagi bisa mendengarkan tausiahnya. Baiklah hadirat sekalian, mari kita dengarkan sama-sama tausiah dari Ustazah Iren. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati dan sekaligus yang saya cintai, para ustazah, pimpinan dan pengurus majelis taklim, para pejuang dan semuanya yang hadir, yang insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah atas perkenan Allah semata, pagi ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Karenanya, marilah kita ungkapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat-nikmat-Nya. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji dan syukur marilah semata-mata kita panjatkan keharibaan Allah yang telah berkenan mengatur hidup kita, yang karena rahmatnya semata alhamdulillah kaji kita di pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa setiap saat, senantiasa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya. Semoga rahmat Allah dan barokahnya senantiasa menyertai seluruh umatnya, kapanpun dan dimanapun, dan terutama kepada kita semua yang hadir bersama di pagi hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati dan sekaligus yang saya cintai, tema kita hari ini adalah tema yang sangat spesial. Tema yang sangat menarik. Ini mulai ditampilkan mundur ke belakang dikit dari biodata saya. Oke, cukup. Ya. Berikutnya cukup. Iya. Ayo, ayo, ayo. Rupanya asisten saya khawatir ada yang belum kenal. Tapi insya Allah kita sudah kenal semua ya. Nah, ini adalah acara nanti tanggal 25 Desember. Insya Allah saya hadir bersama Ustadz Felix Shell, Fatih Karim, Hafidz Abdurrahman, dan acara langka. 5 orang bisa berjumpa dalam satu momen. Dan kita bahas siapa pelanjut perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Siapa mu'alaf itu? Bagaimana? Mu'alaf itu apa? Dan kemana harusnya mereka? Termasuk bagaimana membimbingnya? Alhamdulillah pondok pesantrennya untuk mu'alafah sudah ada, yaitu di Sentul. Saat ini masih dalam proses pembangunan. Sudah ada, sudah selesai gedung serbaguna, sudah selesai musola, dan sudah selesai satu bangunan dasar untuk asrama. Dan kita tetap berlanjut untuk asrama berikutnya dan juga untuk aula. Siapa yang ingin mempunyai rumah di surga, ayo kita memberikan partisipasi kita. Partisipasi kita itu tidak akan aus karena inflasi. Akan menetap bahkan berlipat ganda. Itulah kehidupan akhirat kita. Ayo kita mulai persiapkan dari sekarang. Ini bangunan-bangunannya. Akan seperti inilah asramanya. Cakep enggak? Mau enggak nginep di situ? Oke, kita wujudkan bersama. Kita wujudkan bersama karena walaupun ini pondok pesantren mu'allafah, tapi kita mempunyai hak untuk menginap di sana. Untuk menggali kajian-kajian ilmu yang kami sajikan di sana. Insya Allah, udara yang sejuk dingin, yang masih bersih dengan makanan-makanan khas yang ada di sana. Siap ke sana? Alhamdulillah. Oke. Lanjut lagi. Ya. Oke. Nah, ayo. Sekarang kita masuk dalam materi. Maafkan menyita waktu sedikit untuk memperkenalkan aktivitas saya tadi. Nah, ibu dan ada bapak ya, ibu-ibu yang saya hormati dan sekaligus yang saya cintai. Yuk kita lihat topik kita. Topik kita adalah peran muslimah dalam amar ma'ruf nahi. Kalimat amar ma'ruf nahi mungkar adalah kalimat yang sering kita dengar. Mungkin tidak ada seminggu yang luput dari kalimat itu. Mungkin saat-saat sekarang ini kalimat itu juga sering didengungkan. Tapi kalau kita telaah dengan teliti, apa sih etimologi, apa sih makna kata amar ma'ruf nahi mungkar? Amar artinya menyeru. Ma'ruf kebaikan. Amar ma'ruf adalah menyeru kepada kebaikan. Nahi itu mencegah. Mungkar adalah kemungkaran. Apa kemungkaran? Kerusakan. Jadi mencegah kerusakan. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kerusakan. mencegah kemungkaran. Kira-kira menurut ibu-ibu cantik, ibu-ibu yang soleh, maaf solehah, amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah kita laksanakan belum? Ibu sayang, sudah belum? Insya Allah sudah. Betul ya? Terus kalau kita teliti lagi, kalau amar ma'ruf, yakin deh kita semua sudah. Ya kan? Berbuat baik itu insya Allah kita semua sudah. Menyeru, mengajak orang menuju ke kebaikan, sudah. Ayo, misalnya kepada tetangga, kepada saudara, yuk 25 Desember kita ke Balai Sudirman. Nah, itu kan mengajak kebaikan. Insya Allah itu kita lakukan. Ayo daripada bengong di rumah, ayo ngaji. Nah, ini. Ayo sesekali deh dengerin ceramahnya apa. Nah. Apalagi sekarang, ayo kita tegakkan sholat subuh berjamaah. Ya kan? Ini insya Allah kita semua sudah melakukan dan akan tetap melakukan dan mampu melakukan. Tapi kalau soal nahi mungkar, nahi mungkar ini artinya adalah mencegah kemungkaran, mencegah rusak, mencegah kerusakan. Kalau di majelis taklim ini, ibu-ibu yang solihah ini yakin deh sudah mampu. Persoalannya bagaimana di tetangga kita di sono. Mampu enggak? Belum tentu. Ini PR kita bersama. Untuk mengajak orang, untuk mengajak masyarakat kita, mengajak umat Islam, melaksanakan ayat-ayat Allah itu secara keseluruhan. Kafah. Jangan pilih-pilih ayat. Apalagi cuman satu ayat dibagi dua. Amal ma'ruf enak, gampang. Oke, dilakukan. Nah, yang mungkar nanti dulu deh. Nah, ini mulai. Itu di sono. Di sini enggak ada. Contohnya apa? Ketika kita, mohon maaf, sedang duduk taklim seperti ini. Ini bukan contoh di sini ya, ini contoh di sono. Di sono ketika ada taklim, kemudian tetangganya ngajak ngomong yang lain di luar tema. Yang lain asik dengerin, tapi yang satu ini ngomongnya yang lain. Terus kemudian ini di ada yang nyenggol. Alhamdulillah, ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah. Makasih. Nah, kemudian yang sebelah ini ngasih kode. Dijawil. Neng, ingetin dong. Itu kan masih tetangga neng sendiri. Kalau saya kurang enak, nah ini. Kalau saya kurang enak, gak kenal. Neng aja yang kenal. Apa dia bilang? Ngapain gak lu ingetin sendiri? Ngapain gak lu ingetin sendiri? Itu kan hak. Nah ini. Seringkali yang dipakai senjata untuk tidak menyampaikan nahi mungkar adalah hak asasi. Itu zaman sekarang. Orang berjalan seenaknya, mengendarai mobil seenaknya, terus ditegur marah. Emangnya jalan punya bapak lu? Nah ini kasar sudah. Jadi kalau kemudian apalagi dia bilang ngomong, ini hak asasi saya, mau nyalip dari kiri, dari kanan, itu hak asasi saya. Nah mohon maaf, bagaimana kalau misalnya demi hak asasi yang seperti itu, penerjemahan melenceng, kemudian masing-masing orang atau ada tetangga kita bawa TV, bawa sofa, kemudian pakai sofa di tengah jalan sambil nonton TV, boleh enggak? Seringkali di satu sisi seseorang berteriak asasi, tapi yang di sisi yang lain dia menginjak hak asasi orang lain. Itulah sebabnya, maka mohon maaf ibu-ibu yang solihah, ayat Allah itu adalah ayat yang sempurna. Kalau kita dikatakan hormatilah hak asasi, ya hak asasinya siapa? Tapi perintah Allah amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh lain lagi, ketika ada tetangga kita, bukan di sini tapi perumahan sono tuh, ini setiap minggu selalu ibu dan bapak tetangga kita ini yang sedang naik beli barang mewah-mewah-mewah dan mewah, tapi kemudian mohon maaf tidak berimbang dengan amal dan tidak berimbang dengan kondisi sosial masyarakatnya. Maka ada kemudian temannya yang berinisiatif, yuk kita ingetin yuk. Jangan sampai membuat jurang bagi dirinya sendiri. Tetangganya seperti itu, masa dia bermegah, bermewah-mewah seperti itu. Dia ajak istrinya ngingetin. Tapi apa kemudian kata istrinya? Aa ingetin sendiri deh. Saya enggak mau kehilangan tetangga yang baik hati seperti dia. Nah ini. Seringkali amar ma'ruf itu diterjemahkan kalau itu disampaikan maka akan merugikan. Akhirnya apa? Mohon maaf, amar ma'ruf dijalankan, nahi mungkarnya enggak. Macet ya. Lebih spesifik lagi kalau lebih ke dalam, mohon maaf. Nah, kalau pertanyaan yang ini saya tanyanya kepada ibu-ibu di sini. Pertanyaan khusus. Ibu sayang, ketika akhir bulan, tanggal tua beberapa hari yang lalu, ibu terima amplop. Banyak kan yang begitu? Maaf, pernahkah dengan senyum lemah lembut dan penuh kemesraan kepada suami, penuh syukur kepada Allah, bertanya kepada suami, "Ah, ini halal semua ya, ah, ya?" Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah enggak? Ini kan mengingetin suami kan? Dengan maksud apa? Aa, tolong Aa, jangan sampai kami mendapatkan uang panas Aa. Kan gitu. Nanti kasihan anak-anak kita Aa. Gitu kan? Tapi mohon maaf, di sini ini majelis taklim ini termasuk majelis taklim yang langka. Kenapa? Ini ternyata dari raut wajah dan jawaban nampak banyak sekali yang bertanya kepada suaminya, "Ah, halal kan ya?" Jadi ngingetin orang itu juga perlu punya seni. Jangan kemudian kepada suami yang sudah bersusah payah, berkeringat, kemudian mengatakan, "Ah, haram enggak?" Wah, jangan begitu dong. Tanyalah yang dengan cara seperti ayat Allah menyatakan, nasihat menasihati itu harus dengan cara yang baik, yang benar, yang bijak. Disingkat dengan istilah ahsan. Baik, benar, bijak. Itulah ahsan. Nah, ibu-ibu, betapa keringnya negeri kita hari ini dengan ucapan-ucapan nasihat-nasihat penyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ah, ini apa? Kondisi negeri kita ini bablas. Sampai kemudian kita yang menyangka negeri kita ini dalam keadaan aman damai, ternyata negeri kita ini sudah terseret sedemikian rupa untuk misalnya dijadikan sebagai Singapura kedua. Gak banyak yang sadar. Kenapa? Yang dilihat adalah bangunan fisik. Bangunan fisik. Walaupun mohon maaf, ruko-ruko yang ada di depan kita itu banyak yang tidak berpenghuni. Ya enggak? Tapi kita didesain sedemikian rupa menjadi bangsa konsumtif. Masa mohon maaf, sampai tusuk jari aja enggak bisa produk dalam negeri? Itu ibu-ibu pasti deh, kita itu pakai peniti, ya enggak? Pakai jarum, ya enggak? Jarum aja enggak ada, jarum made in Indonesia. Keterlaluan kan? Sampai kepada mohon maaf sajadah pun yang murah dari sono. Loh ya enggak? Ya enggak? Itu baju yang kita pakai ini, kain yang murah justru dari sono. Mana pabrik tekstil kita ini? Aneh. Sampai dengan kalau kita wirid mohon maaf pakai tasbih. Tasbih pun yang murah dari sono. Mohon maaf. Mana yang namanya aku cinta produk dalam negeri? Ya, saat ini aku cinta produk luar negeri. Itu. Yang jadi semboyan secara tidak langsung. Ibu, kepincangan demi kepincangan, lihat Singapura. Bagaimana nasib pribumi Singapura? Yaitu orang Melayu. Digusur, sampai akhirnya ada di antara mereka yang tidak punya rumah. Harus sewa rumah dan itu mahal sekali. Terus mohon maaf, pribumi Singapura yang Melayu, yang Muslim itu pun tidak ada yang bisa menjadi pegawai negeri. Jadi milik siapa Singapura? Padahal Singapura itu sejarahnya, dulunya Singapura itu Malaysia, kemudian pecah dua Malaysia, satunya menjadi Singapura. Singapura hari ini milik siapa? Bukan milik pribumi Singapura lagi. Negeri kita didesain seperti itu. Mau tahu enggak, Bu? Ibu, mau dibahas enggak? Dalam bingkai amar ma'ruf nahi mungkar. Sepakat? Ngajinya agak seriusan dikit kali ini ya. Oke. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang, ada senyum, ada seriusnya. Oke? Kali ini ayo kita lebih serius daripada yang kemarin-kemarin. Yuk. Ingat ayat Allah surat At-Tahrim. Pada surat At-Tahrim ayat 6. Surat 66 ayat 6. Coba yang saya kasih garis hijau dibaca. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Terjemahnya, jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah yang maha pemurah, maha pengasih, dan maha pengampun. Allah mengampuni semua dosa hambanya seberat apapun. Kecuali satu macam dosa, Allah tidak mau memberikan ampunan. Bukan gak mampu, tapi gak mau. Allah itu gak mau ngasih ampunan itu. Satu itu. Apa itu? Syirik. Nah ini. Kalau ngomong sama majelis taklim yang sudah solihah itu enak, langsung nyambung. Syirik. Dosa syirik itu yang kayak apa, Ibu? Ya, dosa syirik itu adalah dosa mempersekutukan Allah. Caranya antara lain, Allah itu enggak satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, dan seterusnya. Allah, kalau mohon sama Allah kelamaan, enggak dijawab. sampai sholat terus nggak kejawab-jawab, tapi tanya deh sama dia, pasti langsung dijawab. Ibu, ini gambaran di sono tuh. Di sini mah kagak ada. Di sono itu ternyata mereka yang datang ke si dia itu ternyata konon katanya sampai menteri ke. Kenapa? Lebih cepat dapat jawabnya. Katanya orang Betawi. Syirik tuh. Terus ibu-ibu kadang-kadang suka tergoda ngelihat horoskop. Ya Pak ya. Syirik tuh Bu. Tinggalin deh. Udah enggak perlu basa-basi dengan horoskop. Jangan kotori diri kita karena diri kita ini udah dibersihkan oleh Allah. Jangan kotori. Nah, oke, syirik. Dosa yang itu, dosa yang mempersekutukan Allah, dosa yang menyatakan Allah itu ada tandingan, Allah itu tidak hanya satu, Allah itu ada awal dan ada akhirnya, dosa itulah yang tidak diampuni oleh Allah. Pertanyaannya sekarang, siapa agen pengikisan iman dan akidah? Siapa yang ngikis umat Islam untuk terjerumus dalam hal itu? Sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang demikian sayang, cinta kepada kita, kemudian memberikan petunjuk. Siapa, pihak mana yang selalu merongrong iman dan akidah umat Islam dan caranya seperti apa? Mau tahu ayatnya? Benar? Yuk kita lihat. Al-Baqarah 120. Pada ayat inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a milatahum." Al-ayat. Terjemahnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Ibu sayang, ananda sayang, coba lihat ayat Allah itu diawali dengan kata lan, bukan la. Enggak cuman la, tapi lan. Bedakan apa makna lan dan makna la. Ya. Kalau la, tidak. Lan, tidak akan, bahkan tidak akan pernah. Bahasa tetangga kita, never, never, and never. Jadi tidak akan pernah. Maksudnya siapa yang gak akan pernah? Mereka, dua golongan itu. Siapa? Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ikhlas kalau orang Islam gak masuk dalam milah mereka. Gak akan ridho. Gak akan seneng. Gak akan senang pada kita, mereka gak akan senang pada kita, kecuali kita ikuti milah mereka. Nah, milah itu apa? Milah itu ternyata adalah agama, budaya, dan pola pikir. Ini loh Bu, Ananda, ini loh. Alat yang dipakai oleh mereka sepanjang zaman sampai yaumil akhir. Ya ini. Inilah kalam Allah. Al-Baqarah 120. Jadi siapa pengikis iman dan akidah umat Islam? Ya ini dua golongan ini. Nah Ibu, kadang-kadang ada orang yang mohon maaf, orang yang liberal, pluralis, dia menyatakan, ini ayat kebencian ditebar oleh Allah, ngawur. Ini bukan ayat kebencian. Ayat ini justru Allah memberikan warning, hai hambaku tersayang, awas hati-hatilah engkau, tidak sama engkau dengan mereka, kamu adalah umat pilihanku, khairu ummah. Kamu umat pilihanku, maka kamu harus hati-hati karena mereka mempunyai agenda. Supaya apa? Kamu terprosok seperti mereka. Jadi ayat Allah ini bukan menebar kebencian. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjelasan, warning, peringatan, awas, hati-hati, kamu jangan terprosok seperti mereka. Itulah sebabnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari untuk lebih mudah dimengerti, Rasulullah bersabda, wahai sahabat, ingat-ingatlah engkau suatu saat nanti umatku akan mengikuti mereka. Caranya, selangkah demi selangkah. Kecil-kecilan dulu, cuman selangkah. Terus kalau sudah berhasil selangkah demi selangkah, dilanjutin lagi apa? Sehasta demi sehasta, lebih lebar. Kalau sudah diikuti yang lebih lebar, mereka berhenti? Enggak. Mereka lanjutkan sampai sedepa demi sedepa. Apa artinya? Barangkali mulai dari program lokal. Kalau sudah dikembangkan menjadi regional. Kalau sudah menjadi program global. The new age. Inilah yang sekarang terjadi. Nah ini cara mereka. Nah ketika umat, ketika mereka itu sudah bablas, sudah terlalu perbuatannya, mereka itu pun terperosok masuk dalam lubang biawak. Pertanyaannya, bagaimana umat Rasulullah? Mereka itu sudah terperosok, sudah masuk dalam lubang biawak. Bagaimana dengan umat Rasulullah? Ibaratnya, mereka memproklamirkan yang namanya kasih sayang ala mereka. Remaja diajak Valentinan, setelah sukses Valentinan LGBT. Setelah LGBT kemudian mereka terkena AIDS. Mereka terperosok mati dalam keadaan AIDS tanpa bisa terobati. Bagaimana umat Rasulullah? Itu contohnya. Apa yang terjadi? Ternyata sebagian daripada umat Rasulullah mengikuti mereka memerosokkan dirinya dalam lubang biawak. Artinya apa? Mereka tahu Islam melarang. Mereka tahu Islam mengharamkan. Tapi mereka langgar. Mereka memerosokkan dirinya masuk dalam lubang biawak. Sampai di sini sahabat terkejut. Maka muncul pertanyaan, ya Rasulullah, siapakah mereka umatmu? Atau siapakah mereka yang sampai diikuti oleh umatmu seperti itu? Siapa umatmu yang ikut mereka? Mereka ini siapa yang diikuti oleh umatmu ini? Rasulullah akan menjawab, sudah siap meluncurkan kalimat, ternyata ada pertanyaan lain lagi yang masuk. Sebelum Rasulullah menyampaikan kalimatnya, kalimat ini masuk. Apa kalimat pertanyaan kedua? Ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Maka kemudian Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini jawaban Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi ibu-ibu sayang, ananda tersayang, Allah sudah memberikan peringatan, Rasulullah sudah mengurai peringatan Allah, tergantung pada kita. Apakah kita waspada atau kita terlena? Kalau kita terlena, bablas. Kalau kita terlena, mohon maaf, penderitaan itu bukan hanya pada kita, tapi akan dirasakan sampai anak cucu cicit kita. Ini bahayanya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak turun kita. Hari ini perbuatan kita masuk dalam rekaman sejarah. Bahkan di yaumil akhir kita pun harus mempertanggungjawabkan. Hari ini tanggal berapa? Hai Irena, malaikat Allah kira-kira bertanyanya begitu. Hai Irena, tanggal 8 Desember di Masjid BSD Al-Aqsa, di Masjid Al-Aqsa, apa yang kamu katakan? Semua kita gak luput nih. Sekali lagi, semua kita gak luput. Ayo kita sadari bahwa sebenarnya hidup kita di dunia ini sementara. Maka sampai ada mereka yang kaya dengan puisi menyatakan bahwa hidup ini bagaikan sandiwara. Pasti berakhir. Dan jangan sampai kita berakhir dalam keadaan berakhir yang jelek. Ada pezina yang mati dalam keadaan berzina. Malu. Yang malu bukan cuma dia. Dia pun udah mati. Tapi istrinya yang tidak berbuat pun merasa malu. Anaknya yang tidak berbuat pun merasa malu. Cucunya malu punya kakek seorang pezina. Buyutnya pun begitu. Tapi mohon maaf kalau sebaliknya. Maka walaupun yang berjuang adalah kakek neneknya, tapi anak cucu cicit sampai 7 turunan dan selanjutnya tetap akan bangga. Ibu Ananda, sadarilah bahwa kita ini makhluk surgawi. Sadarilah bahwa kita hidup di dunia ini hanya mengembara. Sadarilah bahwa rumah kita adalah akhirat kita. Baik buruk rumah kita di dunia adalah sesuai dengan keinginan kita membangun, merawat, dan mempercantiknya. Demikian pula, baik buruk rumah kita di akhirat, rumah kita yang kekal abadi, disitulah tidak ada jual beli lagi. Itu tergantung kita saat ini. Kita habiskan harta kita di dunia, ternyata dunia cuma fata morgana, atau kita berinvestasi untuk kehidupan akhirat kita. Semua tergantung pada kita. Jangan tertipu. Ibu dan Ananda yang dirahmati Allah, ayo kita lanjut lagi. Seluruh dunia, dari ujung sampai ujung, saat ini Islam itu sedang menanjak naik, kecuali di negeri kita, pemurtadan tiap tahun 2 juta. Jadi kenapa ini? Desain. Grand design. Program. Indonesia yang populasi muslimnya terbesar di dunia memang dikerjain, diagendakan. Indonesia harus pecah, pecah, pecah, pecah dan rontok Islamnya. Sampai ujungnya nanti berkali-kali surat Al-Ma'idah ayat 51 dinistakan. Top sudah. Kalau pernah ada Salman Rushdie, kalau pernah ada majalah Charlie Hebdo, di Indonesia juga Al-Ma'idah 51. Di depan mata kita ada orang yang menistakan Al-Ma'idah 51. Ini seluruh dunia melihat kita. Islam tuh di Indonesia yang paling besar jumlahnya. Ketika kemudian Al-Quran dinistakan, bagaimana umat Islam di Indonesia? Dunia sedang meneropong kita. Para malaikat sedang melihat kita. Sementara para setan pun berjingkrak-jingkrak berkesenangan mereka. Ibu dan Bapak, mohon maaf, ibu-ibu dan ananda, ketika negeri kita dalam keadaan terpuruk, kita lihat di belahan yang lain. Contoh, saya ingin tunjukkan hari ini bagaimana Cehnya. Cehnya mulai dari awal. Nih. Presiden mereka bernama Ramzan Kadyrov. Umurnya kurang lebih 42 tahun. Masih muda. Terus, mana beliau? Yang tengah. Dan yang sendiri. Pakai peci hitam, rompi, dan kemudian bajunya hitam. Itulah Ramzan Kadyrov. Presiden muda ini, dia setelah mendapatkan berita bahwa Rasulullah SAW dinistakan, dihujat, dicaci, dimaki dengan oleh Charlie Hebdo, apa yang dilakukan? Dia mengajak rakyatnya untuk demo. Demonstrasi di bawah kendali langsung sang presiden. Presidennya mimpin rakyatnya demo. Seperti apa? Ayo kita lihat. 800 ribu lebih warga Republik Cehnya melakukan demo terhadap majalah Charlie Hebdo yang memuat kartun tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo. Suaranya masih belum bisa keluar. Secara sekilas yang dilakukan demo di Cehnya untuk membela Rasulullah. Keren enggak? Pengen enggak punya presiden kayak begini? Pengen bener? Kalau pengen bener, coba tangannya. Kita mohon pada Allah, ya Allah, berikanlah pemimpin negeri ini seorang hambamu yang soleh, ya Allah, yang membela agamamu dan membela rasulmu, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin seperti yang ada di Cehnya. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Ibu-ibu dan ananda sekalian, ini terjadinya tahun ketika pasca cari hidup. Belum lama. Dan oke, kita lihat bagaimana berikutnya. Di negeri kita. Ini dalam rangka apa ini? aksi bela Quran. Oke, kita lihat. Ini ada datanya tadi bahwa di Indonesia setiap tahun murtad 2 juta orang. Next. Ini sekarang kita lihat perbandingannya. Perbandingannya di Inggris tahun 1990. Itu sebelah kiri, gambar sebelah kiri, itu adalah gambar gereja penuh. Masjid tahun 1990 kosong. Terus kita lihat kiri bawah. Tahun 2013 gereja yang tadinya penuh 1990 2013 kosong. Tapi masjid yang 1990 kosong sekarang penuh, bahkan luber. Ini rata di dunia barat. Kalau sudah mereka itu menjual gereja, bisa dipastikan pembelinya adalah umat Islam. Sampai misalnya saja di Australia, di Sydney, mereka membuat kesepakatan, gereja dijual, tapi harus ditanya pembelinya Islam bukan. Kalau Islam nggak jadi dijual, mereka takut dijadikan masjid. Akibatnya apa? Umat Islam perlu masjid karena jamaahnya sudah luber. Tapi beli masjid bekas gereja nggak boleh. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian muncullah seorang mu'alaf bule asli dari Australia. Dia tidak pakai peci tapi dia pakai topi, pakai kaos. Kemudian dia datang. Berapa kamu jual? Sebut harganya. Nggak pakai ditanya agamanya. Oke, deal. Langsung ke notaris dibeli. 2 bulan berikutnya, gereja itu berubah menjadi masjid. Sudah ada izinnya, izin rumah ibadah. Terus kemudian apa yang terjadi? Ini si pemilik lama komplain, kenapa kamu jadikan masjid? Ya itu kan sudah saya beli. Gak nyangka kalau yang beli itu muslim. Tuh. Nah, Ibu dan Ananda lanjut lagi. Kita lihat data. Ini coba dilihat. Ini adalah grafik pembangunan pendirian rumah ibadah semua agama yang boleh yang diakui di Indonesia. Yang namanya Hindu itu rumah ibadahnya tumbuh melesat 475%. Buddha 368%. Katolik 153%. Protestan 131%. Terus pertanyaannya, Muslim berapa? Masjid berapa? Gak ada 100%. Cuma 63%. Bandingkan tadi sampai yang paling gede Hindu, 475%. Nah ini kondisi real. Lihat data ini orang udah ngerti bagaimana keadaan umat Islam sekarang terpuruk. Sampai rumah ibadahnya pun terpuruk. Maka mohon maaf sholat subuh berapa shof? 2 shof. Mohon maaf, sampai kapan kita mau begitu? Turki saja, orang Turki kulitnya putih, badannya gede-gede, tinggi-tinggi, kayak orang Eropa, cakep-cakep. Mereka itu, mohon maaf, saat ini sholat subuh di Turki itu sama dengan sholat Jumat di Indonesia. Lah kok kita malah cuma 2 shof. Terus apa dampak sholat subuh di Turki? Meluap masjid-masjid di Turki. Terisi kembali masjid mereka yang besar-besar. Sama dengan sholat Jumat. Apa dampaknya? Turki yang pada awalnya kesejahteraan mereka itu pada urutan 40 sekian hari ini, saat ini sudah naik, Turki adalah 10 besar. Ini janji Allah. Maka kalau kita ingin kehidupan kita itu membaik, meningkat, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, esok harus lebih baik lagi daripada hari ini, ayo kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Ibu dan bapak, ibu-ibu dan ananda yang dirahmati oleh Allah. Coba kita lihat lagi data berikut ini. Kita urai. Pendangkalan iman dan akidah. Al-Baqarah 120 tadi. Milah itu agama, budaya, dan pola pikir. Coba kita melihat bagaimana mengikis iman dan akidah dari pola pikir. Seperti apa contohnya? Tertangkap enggak Bu tadi? Jadi nyanyinya nyanyi apa itu? Nyanyinya nyanyi nyebut nama Yesus. Berarti ini lagu Kristen yang biasa dinyanyikan di gereja. Tadi anak-anak kecil itu berada di gereja, tapi pakaian mereka masih menunjukkan mereka itu muslimah. Nih, kalau mau tahu, itu peristiwa ini adalah pasca Gunung Merapi. Jadi ada enggak pengikisan iman dan akidah? Ada enggak program pemurtadan? Konkret ada. Nah ini sekarang pemurtadan itu sudah mencapai jumlah 2 juta. Mohon maaf. Kalau ibu dan bapak tidak mengantisipasi, ananda tidak mengantisipasi mulai hari ini dengan serius, tidak mustahil masuk ke rumah kita. Terus coba kita lihat cara yang lebih lagi. Ini lihat nih. Siapa yang sudah pernah lihat nih? Pernah lihat ya? Jadi baca Al-Quran pakai langgam Jawa. Gak bisa lebih gede dikit. Di sana enggak terdengar. Boleh enggak ngaji begini? Kenapa enggak boleh? Karena panjang pendeknya sudah harus mengikuti langgamnya. Sementara kalau panjang pendeknya enggak benar, bisa aja mengubah makna. Oke, berikutnya lagi. Ini adalah paduan suara. Gereja membuat acara ini. Seolah-olah mereka sangat peduli. Nah, kalau ini gimana ini? Boleh enggak? Kita mengatakan tidak boleh, tapi dari kelompok liberal mengatakan keren. Nah, ini caranya pengikisan iman dan akidah lewat budaya. Seperti ini. Jamannya tadi sudah dipanjang pendekkan sesuai dengan lagunya. Ngikuti lagunya. Nah, ini apa maknanya menjadi berbeda. Jadi sepertinya mereka ini kok peduli, mereka berpartisipasi, jadi memodernisasikan Islam ketika membaca ayat-ayat Allah. Padahal maksudnya apa? Maksudnya justru mengubah makna. Oke, berikutnya lagi. Ini negeri asalnya yang membuat adalah Lebanon. Coba kita lihat. Suara apa itu? Azan. Oke, berikutnya. Gimana, boleh enggak menggabungkan yang laki-laki tadi mengumandangkan azan, kemudian yang perempuan nyanyinya Ave Maria. Nah, ini seperti ini. Gimana, yang tadi minta diulang apa enggak? Ya? Diulangi. Oke deh. Dipelanin, pelanin. Nah, ini orang yang enggak ngerti, mohon maaf, yang sekedar Islam-Islaman, hidup dengan kebarat-baratan, maka kemudian melihat begini, wah ini yang keren. Jadi akhirnya terbangun image seorang orang yang tidak mengikuti mereka enggak keren. Lebih jelek lagi, yang tidak ikut barat, yang tidak ikut mereka berarti keras. Yang garis, keras. Orang kemudian disebutkan dengan istilah teroris. Ini loh ibu, pengikisan iman dan akidah melalui budaya dan pola pikir. Jadi pikiran kita itu udah digerakkan menuju ke arah mereka. Coba ingat lagi, misalnya, contohnya, orang Islam kalau makan, minum sambil duduk, itu sunahnya. Tapi disetting sedemikian rupa, dengan alasan gedungnya enggak cukup, dan sebagainya, maka kemudian yang dipakai adalah berdiri. Dan kemudian di ayat yang berdiri itu yang keren. Maka kemudian ada anak muda yang sampai minum botol, dia pun sambil berjalan. Ada yang makan es sambil berjalan. Ini digeser kita sedikit demi sedikit. Nah, kemudian apa manfaatnya? Kenapa Rasulullah itu menganjurkan supaya kita makan minum sambil duduk? Ternyata mohon maaf, pengetahuan mereka belum nyampe. Seperti pengetahuan Rasulullah SAW bahwa ketika seorang itu makan atau minum dengan duduk, maka ada semacam tubuh kita ini yang nutup. Maka akibatnya yang masuk ke dalam mulut kita yang ditelan ini akan dibawa melalui peredaran darah dulu. Tapi kalau klepnya terbuka karena posisi kita berdiri, maka kemudian ya langsung kebuang. Makanya umat Islam sunahnya makan minum dengan duduk. Ingat, siapa penemu ilmu kedokteran? Bukan Barat, tapi adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina dapat ilmu kedokteran dari mana? Al-Quran. Demikian pula kalau ibu kenal misalnya Al-Jabar. Al-Jabar itu nama Al-Jabar. Umat Islam. Ilmu falak. Islam juga yang menemukan ilmu perbintangan. Dari mana? Al-Quran. Tapi karena umat Islam terlela pada masa keemasan Islam, maka kemudian perpustakaan-perpustakaan pun berhasil dibakar sama mereka, sementara buku-buku sudah diboyong ke negeri mereka, akibatnya apa? Umat Islam jadi terpuruk secara, maaf, pendidikan, ilmu, pendidikan maupun ekonomi. Akhlak pun terpuruk. Ibu mau tahu, kapan-kapan deh saya punya slides-nya. Saya buat slides-nya itu, perbandingan konkret bagaimana sejarah dahulu. Dalam satu masa yang sama, kita coba lihat perbedaannya. Bagaimana ketika perang salib, bagaimana mereka dan bagaimana kita yang berjihad. Ini masa yang sama. Ternyata ketika umat Islam dalam keadaan perang, dia tetap sholat. Tetap jaga wudhu. Tahu aja kalau orang sholat, apa iya terpercik darah enggak ganti pakaian? Sementara pasukan salib, maaf, ini real, ini sejarah, kita bicara tentang sejarah, saat itu tentara salib ganti pakaian hanya setahun sekali atau setahun dua kali. Jadi peradaban Islam itu pernah menjulang tinggi. Islam itu pernah menguasai 2/3 dunia ini selama 6 abad. Tapi kemudian kehancuran Islam karena umat Islam sendiri yang lemah. terbuai, lemah. Sampai mohon maaf apa yang terjadi di Andalusia. Andalusia sangat-sangat sejarah yang sangat kelam. Saya kalau sudah berbicara sejarah Andalusia sudah merinding. Kenapa? Pimpinan terakhir umat Islam saat itu, mereka ini terusir, terseok-seok, dinistakan oleh tentara-tentara Salib, dan kemudian ibundanya mengatakan kepada sang putra mahkota, "Wahai anakku, kenapa sekarang engkau menangis? Sampai janggutmu pun basah dengan air matamu. Untuk apa engkau sekarang menangis? Lebih baik engkau memakai kain kafan." Laki-laki kalau tidak mau berjuang lebih baik pakai kaum kaf. Laki-laki kalau tidak mau berjuang lebih baik pakai kain kafan. Dan kita adalah yang melahirkan para lelaki. Kita ini yang melahirkan para lelaki. Wah, muslimah itu bukan lemah, tapi muslimah itulah yang melahirkan pejuang-pejuang. Itu muslimah. Dan insya Allah termasuk kita yang ada di Masjid Al-Aqsa. Kitalah yang melahirkan para pejuang. Setuju Ibu? Sepakat Ibu? Maka mulai sekarang tegakkan Al-Quran di rumah kita. Tegakkan sholat di rumah kita. Ini yang harus kita mulai. Ibu dan Bapak, ayo, tadi ada yang minta diulangi. Sebelumnya ini kalau bisa, sebelumnya lagi. Anak kecil tadi. Nah, oke. Okay. Ya. Nah, jelas? Oke, jelas ya? Lagu apa ini jelas kan? Oke, berikutnya. Maka tidak sama antara orang tahu dan orang tidak tahu. Coba berikutnya lagi kita dengarkan ini. Ini kayak ustadz kan gayanya? Pakai sarung, kemudian pakai peci. Coba dengerin aja. Dan teman-temannya memperhatikan bahwa Ahmad telah menjadi orang baik. Dia menjadi seseorang yang lebih mengasihi dan bertanggung jawab dan lebih setia berdoa dan menceritakan imannya dalam Al-Masih kepada istri bersama anaknya. Mereka berkumpul bersama sebagai keluarga untuk belajar kitab suci Injil dan berdoa. Kitab suci? Seperti Ahmad, banyak dari mereka memulainya dengan kumpulan keluarga bersama-sama istri dan anak-anak, bahkan sahabat-sahabatnya. Dengan sedapat mungkin menyelidiki dan menerapkan apa yang Al-Masih sabdakan. Nah, okay. Jelas ya Ibu? Mereka akan menjadi. Jadi pertanyaan saya, ada enggak kristenisasi? Ada enggak pemurtadan? Mereka memang sedang melaksanakan pemurtadan terhadap umat Islam. Semua jalur. Maka kalau yang memegang jalur ini adalah birokrat, adalah petinggi negara, maka dia pun melakukan ke petinggi negara melakukan kristenisasi terhadap umat Islam. Maka Pak Ut sudah ada yang diambilin, bukan untuk Pak Ut yang mengajarkan anak-anak Islam, tapi Pak Ut, tapi doanya doa dalam bahasa Inggris, doa versi mereka. PAUD adalah fasilitas pemerintah. Tapi karena yang mengeluarkan izin PAUD itu adalah pada zaman orang kafir berkuasa. Maka umat Islam ada yang beranggapan, oh bagus kan orang kafir kan memperhatikan PAUD. Katanya begitu. Kembali kita tertipu. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Berikut. Yuk. Ini yang tadi. Nah ini yang langgam. Langgam Jawa. Ini sudah dilaksanakan di Istana Presiden. Jadi ini sudah upaya yang sangat-sangat terrencana. Oke, berikutnya lagi. Nah, sekarang ini pemuda-pemudi kita yang gemar musik, nih kan? Harus berhati-hati sekali. Nah, ini orang yang tidak ngerti kan beranggapan, oh kalau anak-anak muda keren, padahal pemelencengan, pendangkalan. Oke, berikutnya lagi. Jadi memang harus ada pendampingan terhadap anak-anak kita. Kalau memang mereka ini dibiarkan berdiskusi sendiri antar mereka, ya mereka tidak mustahil akan terbelokkan. Nah ibu-ibu dan ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya lagi kita akan menyaksikan. Oke. Ini mos ada bu? Mos. Oh koneksi internet. Nah. Ibu-ibu yang saya hormati, ananda yang saya hormati, coba kita sedikit mengingat ayat Allah yang pertama kali turun itu surat apa? Surat Al-Alaq. Ayat yang pertama Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat Allah, perintah Iqra. Satu-satunya hanya ada di dalam kitab suci Al-Quran dan tidak ada dalam semua kitab yang lain. Semua kitab yang lain tidak ada perintah Iqra. Hanya Al-Quran yang mempunyai perintah Iqra. Dan itu justru turunnya wahyu Allah itu adalah di awal. Apa maksudnya? Bagi umat Islam, menimba ilmu itu hukumnya wajib. Sejak di buayan hingga di liang lahat. Maka kita ini enggak boleh berhenti belajar. Permasalahannya adalah sekarang ini demikian banyak ibu-ibu setelah melaksanakan akad nikah, maka buku hariannya ditutup. Yang ada jadi buku belanjaan. Ya toh ya. Seolah-olah nikah itu tujuan hidup. Padahal nikah itu adalah sarana perjuangan. Tapi ada orang yang pada orang yang kemudian menanggapinya, enggak. Anak saya kalau sudah saya nikahkan berarti selesai sudah tugas saya dalam kehidupan ini. Ya enggak selesai. Si anak juga begitu. Ah, kalau saya sudah nikah, udah deh enak, berarti saya bisa memutuskan segala sesuatu. Nah ini. Jadi tujuan hidup ini bukan nikah. Nikah itu sarana berjuang. Oke, coba kita lihat sekarang. Mana tadi? Yang musim? Ya, ayo cepat-cepat. Umi nunggu di kok. Ya, ayo. Ya, enggak apa-apa diulangi. Ibu-ibu pengen lihat lagi. Nah, ini yang tadi kan? Jadi mengumandangkan azan tapi digabung dengan lagu Ave Maria. Ya. Oke, jelas ya? Oke, lanjut sekarang. Ya, oke, lanjut. Bagaimana pengikisan iman dan akidah dengan pola pikir? Ada 5 langkah liberalisasi di dalam Islam. Apa aja? Pertama, yaitu propaganda sholat. Artinya propaganda supaya umat Islam meninggalkan sholat. Apa alasannya? Alasannya adalah bahwa buat apa sholat? Kalau hatinya masih riya, kalau tidak ikhlas. Jadi lebih baik betulin hati dulu supaya ikhlas baru sholat. Padahal sholat itu adalah perintah. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang meninggalkan sholat tapi dalihnya karena hatinya. Kapan hatinya mau jadi ikhlas, sholat saja kagak. Ini kan? Berikutnya yang kedua, jilbab. Buat apa pakai jilbab? Kalau masih ngerumpi, kalau masih ngegosip, kalau masih culas, lebih baik hatinya dulu yang dijilbabin. Pertanyaan saya, tolong Ibu Ananda buka kembali ayat-ayat Allah perintah tentang berhijab. Itu yang ditutupin itu hati atau aurat kita. Jadi perintah berhijab adalah perintah menutup aurat, bukan nutupin hati. Ini, jangan tertipu. Berikutnya, tentang kepemimpinan. Ini kan sedang populer sekarang. Lebih baik pemimpin kafir, tapi jujur, baik, bekerja keras daripada pemimpin Islam, malas, dolim, dan seluruhnya yang lain. Mohon maaf, ini banyak sekali berhasil menipu orang. Perlu Ibu ketahui, pemikiran perbandingan seperti ini dalam ilmu filsafat adalah filsafat mengatakan ini tidak sah. Kalau kita mau membandingkan sesuatu harus yang seimbang. Adil itu seimbang. Jadi kalau mau membandingkan sesuatu, istilahnya apple to apple. Jadi membandingkan buah apel ya dengan buah apel. Jangan buah apel dibandingkan dengan buah jeruk. Jangan buah apel dibandingkan dengan air segelas. Jangan buah apel dibandingkan dengan kerudung dan lain sebagainya. Kalau kita mau membuat perbandingan yang adil, apel banding apel. Mana di antara apel itu yang terbaik? Tapi enggak bisa misalnya apel dibandingkan dengan jeruk untuk menghasilkan mana yang terbaik. Terbaik dalam apelnya atau terbaik dalam jeruknya. Nah ini pemikiran yang tidak sah. Karena mohon maaf, umat Islam kita ini meninggalkan Iqra, sudah enggak terbiasa mikir, yang ditonton adalah TV. Keliru ngomong. Ini ya. Ya, TV yang suka nipu itu. Karena yang biasa ditonton itu. Sinetron begituan, ya kan? Akhirnya apa? Gaya hidupnya untuk berpikir cermat dilupakan. Maka saya sudah menghapuskan channel TV tipu. Udah dihapus belum? Udah dihapus belum? Masih yang banyak yang belum nih. Bu, hapus channel itu. Kita ini selaku umat Islam harus mampu menunjukkan, ibu sayang. Hai, ibu sayang. Ibu sayang. Ibu sayang. Kalau kita mau berjaya, kalau umat Islam mau berjaya, mulai sekarang hapus yang bertentangan dengan tuntunan agama kita. Hapuskan, tinggalkan yang bertentangan dengan agama kita. Termasuk TV tipu. Ganti yang lain. Mereka akan tahu bahwa ternyata walaupun mereka kaya, walaupun mereka konglomerat, walaupun mereka sembilan naga, tapi mereka kaya karena umat Islam. Jadi ibu memberi kekayaan kepada mereka. Maka sebab itu kalau mereka menyimpang, memusuhi agama kita, tinggalkan mereka. Inilah menuju kebangkitan Islam. Termasuk roti yang kemarin itu. Kok enggak berterima kasih rotinya laku? Roti sudah dibeli masih ngemeng aja. Ngemengnya nyinyir lagi. Ya. Nah sekarang kalau sudah ditinggal, tahu rasa tuh. Ya kan? Kita tunjukkan pada dunia bahwa ekonomi di tangan umat Islam, bukan mereka. Mereka adalah menerima limpahan rezeki umat Islam. Tapi pemilik ekonomi adalah umat Islam. Buktikan itu. Sepakat ibu? Sepakat? Benar? Mulai sekarang? Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangannya seluruhnya. Allahu Akbar. Nah ini baru kompak. Kita enggak mungkin sendiri-sendiri. Ya. Kita harus rapat dalam barisan. Oke. Oke, lanjut. Ini propaganda politik. Ngapain berpolitik? Politik itu kotor. Makanya jangan berpolitik umat Islam. Akibatnya apa? Politikus-politikus tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak islami. Itulah yang memimpin perpolitikan di negeri kita. Betul enggak? Karena orang baik, orang yang beriman, gak mau berpolitik. Akibatnya, bangku-bangku itu dipenuhi oleh orang-orang durjana. Yang cuman studi banding, ya loh, ternyata tidak membawa perubahan positif. Ya kan? Oke, berikutnya lagi. Syariah. Syariah itu hanya bisa diterapkan ketika umat Islam dalam keadaan yang berjaya. Dalam keadaan umat Islam yang mampu untuk melaksanakan hukum. Kalau sekarang enggak usah mikirin syariat, mikirin hati aja dulu. Nah, terus kalau enggak mulai sekarang, kapan mau menuju Indonesia bermartabat? Kapan? Nunggu hati. Hatinya kapan kalau enggak diatur mulai sekarang? Sementara syariat, hukum adalah untuk mengatur. Betul enggak? Betul enggak? Nah ini loh sebabnya ibu dan Ananda masih ingat gak peristiwa Nenek Minah? Ingat? Nenek Minah, Kapuk Randu. Ingat itu? Dihukum gara-gara itu. Sementara koruptor gimana? Sementara yang menjual negeri ini bagaimana? Sementara yang menistakan Al-Quran bagaimana? Ini kan, jelas itulah perlunya kita menerapkan syariat Islam. Dari mana? Mulai dari diri kita. Gak perlu nunggu-nunggu. Ya. Oke, berikutnya. Bagaimana keadaan kita saat ini? Nih, kenal gak? Kenal kan? Ada yang mau kenalan gak? Udah ya? Gak perlu diputer ya? Oke, lanjut. Al-Quran melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Dalilnya, surat Al-Ma'idah 5:1. Berikut. Bagaimana bentuk pengikisan iman dan akidah melalui pola pikir? Kasus itu kita teliti. Ayo. Nih, kita dengerin. Aulia itu teman atau pemimpin. Makna aulia pada surat Al-Ma'idah ayat 51. Apapun makna yang digunakan untuk redaksi aulia dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-51, tetap saja ayat tersebut merupakan dalil tentang haramnya mengambil pemimpin kafir bagi kaum muslimin. Jika aulia dalam ayat tersebut bermakna pemimpin, maka sudah sangat jelas bahwa ayat tersebut menegaskan tentang haramnya memilih pemimpin kafir. Jika aulia dalam ayat itu bermakna teman, sekutu, atau yang lainnya, maka petunjuk ayat ini dalam mengharamkan mengambil pemimpin kafir akan lebih kuat lagi. Jika menjadikan orang kafir sebagai teman akrab saja diharamkan oleh Allah, maka apalagi menjadikan mereka sebagai pemimpin. Nah, oke. Okay. Seorang kafir, pemimpin, lebih dahsyat pengaruh buruknya. Terdengar sampai belakang? Ya, oke. Okay. Lanjut. Jadi pemimpin saja enggak boleh, apalagi menjadi teman akrab. Ya, Ibu? Kebalik. Alhamdulillah. Berarti saya ngomongnya diperhatikan. Menjadikan teman akrab saja enggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Nah, ayat ini suka dibolak-balik, gitu kan? Tapi insya Allah bagi kita yang masih mempunyai pemikiran yang jernih, insya Allah kita paham. Oke, berikutnya. Coba lihat nih foto ini. Orang itu berada di dalam lingkungan kaumnya. Dia dijago-jagoin oleh kaumnya. Pantes kaumnya jagoin dia. Yang tidak pantas adalah umat Islam jagoin dia. Benar enggak? Contohnya apa? Yuk kita lihat dampaknya. Lihat nih, pengakuan teman-temannya sendiri. Pernah lihat enggak ini? Pernah lihat belum? Yang belum sama yang sudah, lebih banyak yang belum. Oke, sedikit aja intinya. Ini adalah seorang pendeta. Dengar, untuk keluarga Anda, air jadi anggur, bahkan cuka bisa jadi anggur. Kebetulan bagi Allah kita, dan juga saya percaya, di tempat ini, ini acara di kalangan mereka, didengar oleh Tuhan. KKR. Saudara, kita masih ingat kita berdoa untuk saudara Ahok. Saya tidak ngajari saudara soal politik, tapi saya mau beritahu, konferensi ini mata Tuhan tertuju kemari. Oh, nah, ini muncul seorang perempuan. Dia adalah seorang penginjil. Mereka sebut namanya Yuli. Oke, shalom saudara-saudara. Benar-benar apa yang kau lihat oleh mata, didengar oleh telinga. Kita assalamualaikum, mereka shalom. Waktu sekarang ini benar-benar di luar dari pikiran saya. Saya ini mendadak disuruh cerita tentang sedikit sharing. Nanti ya, dengerin apa kata dia. Tentang Ahok. Perkenalan dengan dia juga lucu sekali. Di mana dia 2 hari berturut-turut disuruh sama pengusaha besar. Dia disuruh pengusaha. Siapa orang tadi, itu tadi disuruh pengusaha. Berarti orang itu pesuruhnya hanya duduk aja. Pengusaha. Pesuruhnya konglomerat. Pesuruhnya yang disebut naga 9. Kita janjian lagi makan pagi lagi. Ahok ada di situ juga. Duduk dia. Ngoping aja. Saya dengan asik-asiknya sama para pengusaha-pengusaha mereka. Wow, saya ngomong, saya tuh ada teguran juga. Yang Tuhan suruh saya sampaikan pada para pengusaha ini. Ahok cuma duduk diam, dia dengerin aja. Kemudian langsung, Ahok, tolong antarkan Ibu Juli. lihat klinik saya. Lihat pemerintah konglomerat. Saya. Ahok cuman baik, Pak. Nah, disuruh dia baik, Pak. Baik, rumah. Pak. Waktu kami pulang, aneh itu luar biasa ya. Saya tahu sekarang bahwa Tuhan jorokin saya pulang dari Australia ke Indonesia ada maksud tujuan tertentu buat salah satunya buat bangsa dan negara ini. Kenapa? Haleluya. Ini ada satu dorongan, suara yang berkata, jangan pandang kecil Ahok itu. Ahok itu adalah orang pilihanku. Calon pemimpin tertinggi bangsa ini. Oh, saudara tepuk tangan di sini. Saya apa? Saya ketawa. Ya Allah, disebutkan pun jangan kok nama sebutkan nama Ahok. Saya bilang, gak ada di otak pikiran saya kepikiran dia. Udah antar, ya udah. Kenapa? Jadi program ini? Mereka bahwa orang tadi biasa, itu dialah adalah calon pemimpin lagi, negara, calon pemimpin Ahok. Bangsa. Ahok itu Bu. Orang pilihanku, calon pemimpin tertinggi negara ini, berarti bangsa dan negara. Tuh Ahok udah Cukup. Minyak babi begitu ya istilahnya. Ya, kita lihat yang lain lagi ya. Paham Ibu? Paham Ibu? Bagaimana nasibnya Singapura? Kenapa saya katakan ini? Coba lihat surat Yusuf ayat 111. Pada surat Yusuf ayat 111, di sanalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul ulil albab al-ayah. Pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah yang berguna bagimu orang berpikir. Nah, pada kisah-kisah mereka berarti kisahnya orang terdahulu. Artinya pada sejarah terdapat ibroh bagi orang yang mau mikir. Jadi dalam Al-Quran pun dinyatakan sejarah itu senantiasa berulang di masa yang berbeda, pelakunya berbeda, tapi esensinya sama. Indonesia, negeri kita, pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun. Betul nggak? Ini kita lihat. Kita lihat Belanda yang mana yang menjajah. Ternyata Indonesia ini 2 abad 200 tahun dijajah oleh pedagang Belanda, membuat kongsian, menamakan diri VOC. Tepatnya lagi kita teliti pedagang mana? Pedagang apa? Bukan pedagang tambang dan sebagainya, tapi pedagang rempah-rempah. Itu yang menguasai negeri kita. Setelah kongsian mereka ini bangkrut, mereka merugi, gak punya duit lagi, maka negara kita dilempar kepada pemerintahnya. Maka kita dijajah oleh pemerintah Belanda 150 tahun. Tapi dijajah pedagangnya yang datang pakai perahu, itu kita dijajah 2 abad. Nah sekarang ini Indonesia juga akan masuk kembali dalam penjajahan oleh 9 naga. Ini. Dulu VOC, sekarang 9 naga. Ini harus hati-hati. Lihat langkahnya seperti apa. Ayo kita lihat berikutnya. Ini programnya data, angka, fakta. Kalau orang yang enggak tahu dipikir yang bersangkutan itu sukses, tapi ternyata kita lihat lagi datanya berikut. Berikut, ya. Ini, kita lihat ini grafiknya. Maka ternyata yang bersangkutan itu adalah gubernur terburuk se-Indonesia. Orang gak tahu, kenapa? Karena pers itu milik mereka semua. Ya kan? Sehingga apa yang ada di pers, ya sampai terjadi skandal TV yang suka nipu. Milik mereka, mengeluh-eluhkan mereka, padahal ini datanya dia adalah gubernur terjelek di Indonesia, prestasi terjelek. Oke, berikutnya lagi. Lihat, nih. Pemimpin oleh yang non-muslim, gak pernah terjadi sejak Indonesia merdeka, kecuali sekarang mereka mengadakan rapat intern, minumannya pakai bir. Itu contohnya. Makanya legal. Itu mereka. Ini pun sudah ada perda yang dibatalkan, yaitu perda untuk Natalan. Coba. Itu sudah semakin. Coba. Ketika Majelis Rasulullah minta izin pinjam munas untuk majelis zikir, dilarang. Munas tidak boleh dipakai agama apapun. Tapi nyatanya apa? Diam-diam dipakai perayaan Paskah. Nah ini loh, kalau pemimpin dipimpin orang kafir. Ini loh kalau mau tahu, apa sih sebabnya kok enggak boleh? Ya ini, antara lain ini. Oke, berikutnya lagi. KPU, mereka mengatakan, ini kan setelah peristiwa Al-Ma'idah 51 kan gencar. Jangan bawa agama dalam politik. Lah, sejak kapan melarang itu? Kitab suci Al-Quran itu pedoman hidup kita. Pedoman mau berbudaya, mau berpolitik, mau berpikir, itu Al-Quran. Pedoman hidup. Nah, kemudian KPU juga menyatakan bahwa ulama kalau berbicara tentang masalah ajakan ulama kepada umat Islam tidak memilih pemimpin non-muslim itu bukan sara. Ya memang begitu. Kenapa? Karena di dalam agama mereka ya begitu. Lihat foto tadi. Yang aneh itu orang Islam milih dia. Berikutnya lagi. Ini karena Ilyas sekarang sudah dibubarin. Ya? Oke, berikutnya lagi. Nih. Ini adalah pantai yang diuruk jadi pulau. Ada 17. Kemudian dijual. Dijualnya bukan di dalam negeri, tapi dijual di luar. Berarti pantai itu langsung berhadapan dengan laut. Artinya apa? Keluar masuk barang, keluar dan masuk orang, tidak ada yang mengetahui. Rawan banget negeri kita. Oke, berikutnya. Pernah dengar ini belum? Sudah banyak yang lihat? Sudah ya? Kalau sudah banyak yang lihat, enggak perlu saya putar? Perlu diputar? Oke. Banyak yang belum, ayo putar sedikit ya. Perhatikan, ini bahasanya bahasa apa? Karenanya orang di sini juga kagak ngerti, maka juga enggak diputarkan di sini, tapi diputar di sono yang pakai bahasa ini. Pembelinya juga orang sono. Enggak ada orang kita yang bisa beli. Bahasa apa ini? Ini adalah pulau-pulau yang 17 pulau itu mau dibuat seperti ini. Mau dibuat megah, tertata dengan mewah. Tapi pertanyaan saya cuma satu. Kemana dahulu pemilik-pemilik sebelumnya? Sepanjang pantai itu, kemana orang-orang yang dulunya berumah di sepanjang pantai? Nelayan-nelayan kita. Semua mereka digusur-gusur dan gusur. Pembangunan yang seperti ini. Oke. Oke ya, cukup? Oke, berikutnya. Kita lihat lagi data yang lain. Makanya kalau kita enggak tahu data, ya enggak ngerti. Padahal udah dahsyat yang mereka lakukan. Setelah kita mengetahui data-data ini, maka kewajiban kita adalah menentukan sikap. Kita akan berbuat apa? Agar supaya kita ini tidak sampai berlarut-larut, dipecah, dibelah-belah, dan kemudian dihisap oleh mereka. Kita harus punya sikap. Harus seperti apa sikap kita? Coba kita lihat. Akibat pers mereka yang menggenggam, mereka yang memiliki pers, maka apa yang disampaikan oleh pers juga tidak berimbang. Banyak sekali keberpihakan. Kita juga sampai hari ini melihat bahwa di pers pun tidak ada pemberitaan bagaimana orang-orang yang digusur. Tidak ada sama sekali. Padahal foto-foto itu bukan tidak ada. Wartawan juga bukannya tidak membuat fotonya. Tapi wartawan banyak sekali membuat fotonya. Tapi sengaja karena pers milik mereka, foto itu tidak diedarkan. Sesudahnya. Nah ini dia, orang ini selalu mengatakan membangun Jakarta menjadi manusiawi dan bermartabat. Nah, sekarang kita lihat manusiawi dan bermartabat. Di mana manusiawinya, di mana martabatnya. Ini adalah bangsa kita. Ini adalah, mohon maaf, pemilik tanah, ya, pribumi. Itu dibuat seperti ini. Jualannya cuma sayur, tapi diobrak-abrik, dan kemudian dia membeli kekuatan. Siapa yang dihadapkan? Yang dihadapkan juga bangsa kita sendiri. Jadi bangsa kita menganiaya sesama bangsanya sendiri. Coba, ini bukan di luar negeri, ini di negeri kita. Ya penggusuran-penggusuran itu. Coba. Yang dipakai ya orang kita. Yang digusur, yang disiksa, yang disakiti ya orang kita. Nih. Berikut lagi, tunjukin aja. Ya. Tuh, teganian sampai ditendang segala macam. Ya. Yang enggak diekspos. Nah, ini lihat. Ini kalau negeri kita ini sudah dimiliki oleh mereka segala-galanya, dan terus kemudian kemana kita? Adil enggak seperti itu? Sangat tidak adil. Kita lihat ini. Visa masuk keluar bebas. Properti, pabrik gula, karet, terus saham restoran, perusahaan jalan, terus kemudian modal ventura 85% boleh mereka kuasai. Sampai listrik pun asing boleh memiliki pabrik listrik. Sampai air pun asing masuk mendirikan perusahaan air minum. Terus kemudian sampai bioskop. Berikutnya. Nah, maka alhamdulillah kemudian karena sudah keterlaluan, Allah sayang dengan kita, walaupun bangsa kita ini banyak ingkarnya, tapi masih diberi kesempatan oleh Allah. Maka orang itu sampai mencerca, menista ayat Allah, surat Al-Ma'idah ayat 51. Coba lihat itu. Ya, Kita lihat sepintas. Siapa kemarin yang ikut hadir? Banyak enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 10 orang. Kemana yang lain? Ibu, ibu. Ya, sekarang tambah lagi jadi 20-an. Kemana yang lain? Ya, coba. Yang mana? Alhamdulillah, yang ini. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Ibu sudah pernah lihat hasil liputannya? Coba ya. Bisa enggak? Ada yang dari Ciamis berjalan kaki menempuh 270 km. Ada anak kecil, ayahnya meninggal. Anak kecil itu ikut berjalan kaki ke Jakarta. Kenapa? Menggantikan ayahnya yang meninggal. Itulah keadaannya. Mereka dihadang oleh bus. Mereka kemudian selain jalan kaki juga ada yang pakai sepeda motor. Ada juga kemudian yang pakai pesawat dari Kalimantan. Mereka datang. Saat itu kita bisa lihat tidak ada orang yang kelaparan, dan orang-orang yang semua yang berada di sana mendapatkan makanan dan minuman melimpah ruah. Inilah Islam. Kalau kita mau bangkit, semua kita bisa lakukan. Yang sesuai dengan ketentuan Allah yang membuat kesejahteraan, semua kita bisa lakukan dengan Al-Quran. Asalkan kita mau. Persoalannya, mau atau tidak. Coba lihat, sebanyak itu manusia. Luar biasa. Itulah keagungan Allah. Jadi ibu, banggalah kita menjadi Islam. Dan tidak cukup hanya kita berbangga di hati, tapi mari kita tunjukkan di dalam perbuatan kita bahwa kita bangga dengan Islam. Kita membuat hidup yang lebih baik. Oke, berikutnya lagi. Solusi. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah kembali berhukum pada hukum Allah. Berikutnya lagi. Kita lihat. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia adalah termasuk golongan orang kafir. Jadi sudah sepantasnya kita ingat kembali bahwa kita harusnya tunduk kepada hukum Allah. Berikutnya lagi, Al-Ma'idah 51, dengan mengangkat pemimpin bukan dari kalangan kafir, tapi dari kalangan orang beriman. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Kalau lebih jelek, kita masuk dalam golongan orang zalim. Tapi kalau sama, kita orang rugi. Tapi hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa, Bu? Ayo kita berjuang. Ibu-ibu menjawab, ya ayo berjuang. Kemudian ada yang bertanya, mungkin ini. Berjuangnya kayak apa, Umi? Maka saya mengatakan, ayo kita kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Caranya, mulai dengan, ayo tegakkan sholat subuh. Buatlah sholat subuh di masjid ini dengan berjamaah sampai penuh seperti sholat Jumat. Ada hadisnya, ketika sholat subuh sudah sama jumlahnya dengan sholat Jumat, maka insya Allah, rizki Allah akan melimpah kepada kaum itu. Mau enggak, Bu? Mau? Kalau kita mau disayang oleh Allah, ayo mendekat pada Allah. Ayo, bisa enggak di masjid ini? Di Masjid Al-Aqsa, mulai sholat subuh berjamaah. Mau enggak? Mau kan? Lihat Turki. Turki karena sholat subuh, saat ini ekonominya sudah masuk bilangan 10 besar di dunia. Mau enggak kita? Kalau kita mau, ayo mulai sekarang kita lakukan. Allah tidak pernah ingkar janji. Yang ingkar janji adalah hambanya. Tapi Allah selalu tepat dengan janjinya. Ayo, Allah sudah selalu mengulurkan tangan, mengajak kita mendekat. Ayo kita mendekat pada Allah, insya Allah kita akan terlindung, kita akan sejahtera. Itulah solusi kita. Sementara itu, nanti setelah kita sholat subuh, rizki kita, kelimpahan Allah, karunia Allah, maka kemudian kita bisa membuat perubahan-perubahan di sektor-sektor yang lain. Sehingga umat Islam di negeri kita akan sejahtera. Kita tidak akan malu karena kita sudah menunaikan kewajiban kita. Insya Allah demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan pada Ibu Panitia yang cantik. Baik, alhamdulillah tausiah dari Umi sudah selesai. Mungkin ada dari ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, boleh Bu. Yang dekat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana yang tanya? Saya Umi. Oh, oke, okay. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah dengan adanya 212 ini, insya Allah lebih memperkokoh dan mempersatukan umat Islam yang tepat terkotak-kotak ya hingga saat ini. Pertanyaan saya adalah, apa tanggapan dunia luar, baik dari dunia luar yang umat Islam di misalnya Arab dan Timur Tengah dan juga dunia luar dari Barat gitu. Tanggapan mengenai 212 ini, apakah mungkin bagi negara Barat, apakah ini merupakan ancaman? Terus bagi misalnya untuk negara Timur Tengah atau negara yang seagama dengan kita, ini merupakan suatu giroh yang besar atau suatu tanda yang tanda kebaikan atas kebangkitan Islam? Atau bagaimana Umi gitu. Ya. Terima kasih. Sangat menarik pertanyaan Ibu. Jadi sesungguhnya ini yang perlu kita ketahui, Amerika itu sudah mengumpulkan para ahlinya untuk melakukan suatu penelitian dan kemudian membuat suatu perkiraan. Kalau kita istilahkan yang ngeramal gitu ya, tapi ngeramal secara data gitu ya. Jadi suatu perhitungan masa depan, yaitu bahwa menurut Amerika, mereka menyatakan 2030 Islam akan berjaya. Maka mereka itu sangat ketakutan dengan kebangkitan Islam. Tapi kemudian Israel menyatakan bukan 2030. Kata Israel, para ahli riset mereka menyatakan kebangkitan Islam itu 2025. Semakin ketakutan. Mereka ini saat ini ketakutan. Maka akibatnya apa? Apapun yang bisa mereka lakukan itu mereka lakukan. Karena mereka tidak mempunyai batasan halal maupun haram. Ini yang perlu kita tahu. Khususnya untuk pemberitaan, maaf, dengan televisi-televisi tipu-tipu itu, otomatis yang sampai ke sana nggak benar. Tapi alhamdulillah, saat ini para pejuang kita, anak-anak yang ibu-ibu lahirkan, yang saya tadi mengatakan ibu-ibu telah melahirkan pejuang-pejuang, maka anak-anak kita ini sudah mampu membuat keseimbangan berita. Yaitu apa? Tidak bergantung pada media yang ada di negeri kita, tapi bergantung pada media Islam, mereka translate, mereka sebarkan sampai ke berbagai negara. Inilah yang kemudian diketahui. Dan alhamdulillah juga masih ada Al Jazeera dan lain sebagainya. Jadi orang-orang di luar negeri, ketika mereka mendapatkan pemberitaan yang benar, mereka itu semuanya mendoakan kita. Dan mereka semua kagum dengan kita. Awas, jangan ujub karena dikagumi. Jangan ujub karena dikagumi. Tapi alhamdulillah berarti langkah kita benar. Langkah kita tepat. Itulah sebabnya, maka dunia Islam pun kagum kepada kita. Karena apa? Karena dunia Islam ini, Arab Spring, itu kan pecah-pecah-pecah-pecah semua. Negara-negara itu kan berhasil dipecah. Mulai dari Afghanistan sampai di Syrianya, sampai di Mesirnya. Itu kan pecah-pecah semua. Tapi Indonesia, alhamdulillah, walaupun kita mempunyai persoalan besar, sampai mengumpulkan dalam satu momen 7,5 juta, tapi tidak ada keributan apapun. Mereka baru puluhan ribu sudah ribut. Termasuk ribut soal pembagian konsumsi. Ribut makanan, rebutan makanan. Padahal kita alhamdulillah makanan melimpah ruah. Ya itulah Islam. Harusnya memang kita seperti itu. Harusnya Islam itu sejahtera. Itulah. Itu ya Bu ya. Nah Ibu, selagi saya belum lupa, saya membawa sesuatu. Inilah cinta Quran. Ayo, selain kita mulai sholat subuh, ayo kita mulai kembali ngaji. Dan ya saya yakin ibu-ibu sudah pintar ngaji. Cuman ini ada cara ngaji, terutama buat anak-anak kita dan keluarga kita, ya termasuk diri kita. Ini memakai sarana teknologi. Jadi ini adalah dalam bentuk DVD yang nanti tinggal diinstal, kemudian satu keluarga bisa ngaji dengan ini. Sangat-sangat mudah dan membuat semua kita bisa ngaji. Dan jelasnya seperti apa, rinciannya nanti di depan kita ada apa namanya? Petugasnya memang sudah ahli untuk menjelaskan hal ini. Kesempatan ini langka, tidak setiap pengajian kita bisa menghadirkan cinta Quran ini. Silakan, mumpung hari ini ada, silakan dinikmati. Coba nanti tanya di depan. Buku-buku saya pun, kalau ibu dan bapak ingin tahu lebih jauh, silakan, buku-buku saya pun dan DVD juga ada di depan. Bahkan ada DVD film. DVD film ini adalah tentang film Dracula. Pertanyaannya, kenapa kok sampai saya ikut terlibat pembuatan film Dracula? Pertanyaannya begitu, kenapa kok sampai saya terlibat pembuatan film Dracula? Film dokumenter. Dracula itu orangnya benar ada atau tidak? Ternyata Dracula itu ada. Dia adalah pembantai muslim terbesar sepanjang sejarahnya. Dia adalah putra mahkota yang kemudian ayahnya adalah dari anggota pasukan naga, yaitu dari kalangan Knight Templar, pasukan Salib. Dan mengapa mereka melakukan begitu, dan kemudian bagaimana kekejaman Dracula, itu ada. Nanti di depan bisa dilihat. Ini ada yang lain lagi. Macam-macam nanti pilihannya bisa dilihat di luar. Ibu ingat anjuran saya. Jangan membelanjakan harta hanya untuk busana, kosmetik, perhiasan, gitu kan? Dan yang lain-lain. Tapi ilmu itulah yang justru akan dinikmati selama-lamanya. Itu hak kita selama-lamanya. Insya Allah. pertanyaan berikutnya? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Helda. Ini mungkin Ustazah mau menyatakan tadi seharusnya dua sikap, tapi menjadi tiga mungkin ini karena jadi berkembang gitu. Pertama mungkin mungkin Ustazah berkenan untuk men-share bagaimana perjuangan Ustazah mungkin yang pertama kali yang paling menyentuh berpindah keyakinan. Ini kan hal tidak mudah bagi seorang insani untuk berpindah satu keyakinan. Jadi mungkin ada satu yang memotivasi yang sangat besar sehingga keputusan itu mantap dilakukan Ustazah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya sangat appreciate dengan pengajian atau tausiah yang seperti ini. Karena ini adalah yang nyata akan dihadapi oleh kita, anak dan cucu kita ke depan. Jadi mohon dengan amat sangat Ustazah selalu bersemangat untuk mensiarkan ini kepada umat-umat yang lain juga. Sehingga kesalahan ataupun informasi yang salah itu segera bisa kita sikapi dengan sesuatu yang benar. Jadi ini tidak akan terjadi kegiatan 4.11 dan 2.12 tidak akan terjadi kalau siar itu tidak ada. Dan jamaah-jamaah seperti ini, apalagi para ibu-ibu, itu yang merupakan kekuatan besar untuk bangsa ini, perlu disadarkan. Ini sudah ada terjadi kegelisahan, Ustazah, ya, di beberapa grup, bahwa sekarang invasi negara lain kepada kita itu sudah mulai dilakukan. Secara diam-diam, secara eksodus besar-besaran, namun tidak diketahui seperti gerakan OTT gitu, gerakan tanpa bentuk. Jadi di mana-mana. Jadi bayangkan saja dari berkumpulnya umat 7, mungkin ada yang mengatakan sampai 7,5 juta kemarin, itu membuat kita terkagum-kagum. Tetapi ini ada sinyalemen yang sangat mengganggu. Dan ini mungkin sudah terjadi. Sudah terjadi dengan diberlakukannya MEA, walaupun ini belum diberlakukan. Seorang pakar ekonomi yang mengatakan bahwa akan terjadi pemindahan tenaga kerja yang tidak pengangguran, dalam hal ini yang tidak produktif, 400 juta diam-diam akan dipindahkan ke negara kita. Jadi dalam hal ini adalah bangsa Tiongkok. Jadi ketika kita kagum terhadap jumlah besar yang kemarin terjadi di 2012, itu akan lebih mengerikan lagi, rebut semua lahan ekonomi kita. Jadi, kasihan kita sudah menyekolahkan anak tinggi-tinggi, tapi lahan pekerjaannya ditempati orang yang bukan menjadi haknya. Dan ini dilegalisasi oleh rejim sekarang. Jadi, tolong ini disiarkan, disadarkan apa yang harus kita lakukan. Karena proses penyadaran agama membutuhkan waktu yang mungkin tidak bisa pendek, mungkin panjang, harus beristiqomah dan sebagainya. Ini perjuangan besar. Nah, untuk mengatasi ini, bahwa ini sudah terjadi, penyelundupan itu sudah dilakukan secara besar-besaran dan diam-diam dilakukan oleh rezim ini, ya. Dan apa gitu loh, langkah yang memang harus dilakukan, terutama para muslimah. Jadi saya appreciate boycott yang rotisari itu benar-benar gitu loh, merupakan jumrah pertama kita gitu loh. Jadi saya sangat sepakat Ustadz Felix pun mengatakan bahwa negara kita tidak akan menjadi apa-apa kalau pilar yang terakhir negara yang membuat satu ekosistem yang berkeadilan buat semua itu tidak akan ada loh. Kalau syariah itu tidak dipegang dengan secara kafah. Jadi saya katakan, apakah apakah memang langkah revolusi itu perlu gitu, perlu direspon secara antusias oleh umat. Itu saja mungkin ya. Jadi mungkin penjajahan apa cara-cara POC itu sudah terjadi sebenarnya, bukan tidak lagi, sudah terjadi. Tapi diam-diam dan pelan-pelan. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi insya Allah ada memang benar dua minimal atau tiga pertanyaan. Yang pertama adalah tentang hidayah. Insya Allah ibu-ibu semuanya tahu bahwa saya ini seringkali disebut dengan istilah mantan kafir. Dan disebut istilah mantan kafir, saya jawab aja alhamdulillah. Kenapa? Karena kafirnya kan mantan, gitu kan? Tapi kalau mantan Islam, na'udzubillah, gitu kan? Itu sampai-sampai di apa namanya di dunia maya itu ada orang yang melakukan bisnis karena mengubah title DVD dan VCD saya. Jadi DVD saya atau VCD saya itu sebenarnya tentang menggapai hidayah, tapi diganti titlenya menjadi Irena nyesel masuk Islam. Iya kan? Akhirnya apa? Orang ngeklik, klik, klik, berarti klik satu kali klik, gak satu kali duit, duit, duit, duit, duit, duit. Dia kaya karena ini. Felixia juga kena. Felixia murtad. Ya, itu cuman covernya aja yang diubah. Judulnya aja yang diubah, titlenya diubah. Itu caranya begitu. Jadi ternyata, maaf-maaf, hidayah Allah yang kita semua ini sudah memiliki, kita semua ini mendapatkan hidayah itu sebagai anugerah Allah. Nikmat itu enggak bisa ditukar, enggak bisa dibeli dengan apapun. Itu yang pertama. Kedua, fitrahnya manusia itu selalu mencari yang benar. Betul enggak? Ketika seseorang itu sudah dihadapkan pada suatu kenyataan dengan ilmu terurai mana yang benar, mana yang batil, maka instingnya, nalurinya, pasti dia pilih yang benar. Dan itu yang terjadi pada diri saya, walaupun saya sudah masuk ke dalam biara, ketika saya menekuni comparative religion, saya menekuni Islamologi, maka kemudian saya bertanya tentang statement daripada dosen-dosen saya, dan di situ saya minta izin, mohon izin, saya ingin pelajari Islam dari sumbernya sendiri. Izin, ayo silakan. Anda pelajari aja Al-Quran. Tapi jangan lupa Anda cari kelemahan Islam dari Al-Quran. Inilah ternyata ayat Allah yang pertama kali saya pelajari justru yang letaknya di belakang-belakang karena enggak tahu bukanya. Ya berarti itu yang kebuka lebih dulu kan? Ternyata antara lain disitulah saya menemukan yang pertama kali itu surat Al-Ikhlas. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal mereka mengatakan Tuhan mereka satu, tapi pribadinya Tuhan ada tiga. Nah ini. Nah saya mempelajari memang sejarahnya. Bahkan saya mempelajari sejarah bagaimana Nabi Isa alaihissalam pertama kali diproses menjadi Tuhan. Maka dihadapkan pada kenyataan seperti itu, mana nih yang harus dipilih? Bertahan dalam keadaan yang memilih yang batil atau menuju kepada yang hak? Ya saya menuju kepada yang hak. Dan alhamdulillah itulah hidayah Allah. Ini ya. Terus kemudian yang kedua. Kedua, ibu-ibu alhamdulillah sudah merasakan apa yang saya sampaikan tadi. Dulu kita nenek moyang dijajah VOC, hari ini kita kembali mau dijajah tapi dengan memakai 9 naga. Padahal 9 naga itu jadi kaya bukan karena nenek moyang mereka kaya. Dan nenek moyang mereka kaya pun karena kita umat Islam Indonesia. Itu kan? Jadi jangan kebalik-balik kita berpikir. Nah, kemudian kayaknya ini perlu revolusi. Setuju gak revolusi? Yang setuju angkat tangan. Setuju gak revolusi? Setuju gak berjihad? Sampai kita harus meneteskan darah? Setuju? Siang setuju? Ya setuju? Alhamdulillah, ternyata 90% setuju. Allahu Akbar. Ibu, kata revolusi. Revolusi adalah perubahan cepat. Evolusi adalah perubahan lambat. Kata revolusi itu tercetus oleh dunia, dicetuskan oleh orang-orang barat. Maka bagi mereka, revolusi merebut kekuasaan dengan peperangan. Kita no. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Makanya jangan dibelokkan. Saya selalu memakai kata halus dengan istilah apa? Fokus, awas, fokus, fokus, fokus. Jangan terbelokkan. Kita menginginkan perubahan yang sangat mendasar, yaitu dengan pemikiran. Ini yang kita ubah dulu. Percuma kita merubah dengan maaf, dengan kekuatan fisik, nggak ada gunanya. Tapi kita harus mengubahnya dengan kekuatan pemikiran kita. Bisa? Sanggup? Wahai para ibu yang melahirkan pejuang, sanggup? Allahu Akbar. Itulah revolusi yang harusnya kita lakukan. Mulai kapan? Sekarang. Coret televisi tipu. Bisa enggak? Enggak pakai CD, bisa enggak? Bisa? Benar? Siapa yang sanggup meninggalkan itu? Ayo, berapa orang? Ayo, berapa orang? Ayo, berapa orang? Saya minta kesanggupan ibu-ibu yang sudah mengangkat tangan nanti sampai di rumah delete channel tersebut. Ya? Masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Kemudian yang kedua. Kalau biasanya telenovela, gosip, itu menghiasi hidup kita, hapuskan itu. Bisa enggak menghapus dagelan telenovela? Bisa? Bagus, alhamdulillah. Tapi kita wajibkan diri kita untuk baca Al-Quran setiap hari. Sanggup? Sanggup? Angkat tangan yang sanggup. Baca Quran tiap hari. Siap. Allahu Akbar. Yang ketiga, tegakkan sholat subuh dan laksanakan berjamaah. Siap. Insya Allah. Insya Allah bukan orang-orang mengatakan insya Allah adalah semoga ya. Bukan, insya Allah artinya dengan ridha Allah. Ayo kita memulai, besok dimulai, nanti malam dipersiapkan sholat subuh berjamaah. Siap? Berapa yang siap? Berapa yang siap? Ibu sayang yang di belakang-belakang, siap? Oke, besok siap di masjid ini? Siap? Siap? Siap? Oke, kalau belum siap, setidak-tidaknya di rumah atau masjid terdekat, ya. Kalau laki-laki, ya kalau ada kita silakan sholat di masjid terdekat ataupun di rumah. Dan kemudian saya sangat-sangat menganjurkan pembuktian. Kalau memang kita pencinta sholat subuh, maka sekarang ada anak muda pejuang subuh. Ayo, muslimah, muslimah pejuang subuh. Ibu, silakan buat agenda. setidaknya seminggu satu kali. Seminggu satu kali. Insya Allah. Sholat subuh. Berarti sebelum ada kegiatan. Mungkin hari Sabtu. Ya, mungkin hari Minggu. Sholat subuh berjamaah. Getarkan. Getarkan mereka. Karena mereka melihat kita mampu rapat dalam barisan. Apa strategi apa yang tidak bisa mereka kalahkan? Ini pertanyaan yang kalau enggak kedua, ketiga. Yang tidak bisa mereka kalahkan apabila kita sudah rapat dalam barisan. Itulah sebabnya. Jadi kita ini setiap kali kita sholat, imam selalu mengingatkan rapatkan shaf. Rapatkan shaf. Jangan beri peluang kepada syaitan untuk masuk dalam barisan kita. Rapatkan shaf. Kalimat ini maknanya sangat mendalam. Termasuk mereka tidak akan mampu menjajah kita ketika kita sudah rapat dalam barisan. Allahu Akbar. Satu kali. Terima kasih. Ya, Ibu, silakan. Siapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Nurul Quran, Kota Tangerang, Bu. Alhamdulillah pada saat ini saya bisa bertemu dengan subhanallah Umi tercinta, Ibu Irin. Kita sudah lama ya, Bu ya. Alhamdulillah Allah mempertemukan saya pada hari ini. Saya sangat bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Di mana tadi disangka-sangka, Bu. Sebetulnya saya hari ini tidak ada jadwal untuk ke sini, tapi alhamdulillah dengan saudara teman saya itu Ibu Dr. Mahru Zaman berbicara ada Bu Irin kata di sini. Ayo kita ke sana kata saya. Alhamdulillah bisa ketemu. Di mana saya termasuk kemarin adalah mengikuti aksi 2012. Alhamdulillah saya ada di tengah-tengah Monas. Di mana pada saat itu pun mungkin saya memberikan sedikit ya pengalaman saya. Saya sebetulnya saya sakit kaki karena asam urat dan tidak bisa berjalan, Bu Irin. Saya masih sholat pun masih saya di kursi. Tapi pada saat itu saya ingin sekali untuk mengikuti aksi. Alhamdulillah saya bisa berjalan berapa kilo ya dari Cideng sampai ke pertengahan Monas. Saya bingung, saya gimana, saya apa, kalau saya duduk, saya gimana, saya gak bisa duduk di bawah. Tapi subhanallah, pada saat itu saya bisa duduk, dan pada sholat Jumat saya bisa ruku, bisa sujud, dan lain sebagainya. Subhanallah. Pada hari itu, dengan izin Allah, saya berada di tengah